بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله melanjutkan kisah tentang Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. قال ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. Kemudian Salman al-Farisi tersibukkan dengan urusan kebudakannya, karena namanya budak enggak bebas, diikat, disuruh, diperintah dan seterusnya. Sehingga Salman sibuk dengan itu sehingga tidak sempat ikut dalam perang Badr dan enggak ikut dalam perang Uhud. Qala Salman, thumma qala li Rasulullah sallam. Kemudian berkatalah kepadaku Rasulullah sallam, "Katib ya Salman." Katib maknanya cicillah dirimu wahai Salman. "Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin ahyiha lahu bil faqir." Kata Salman, aku pun akhirnya mencicil diriku terhadap tuanku dengan 300 nakhlah ahyiha lahu. Yani dengan 300 pohon kurma yang aku hidupkan, yang aku tanam dan aku hidupkan untuknya. Wa 40 uqiyah, ditambah dengan 40 uqiyah. Faqala Rasulullah sallam, a'inu akhakum. Lihatlah kebijakan atau sikap bijak Rasulullah sallam menyuruh Salman untuk mencicil dirinya, kemudian menyuruh para sahabat untuk membantunya. A'inu akhakum. Bantulah Salman untuk mencicil dirinya. Fa'anuni bin nakhli ar-rajul bi 30 wadiyah, والرجل بعشرين ودية، والرجل بخمسة عشر والرجل بعشر. Maka mulailah mereka para sahabat membantu aku. Mereka bantu aku dengan pohon kurma atau satu pohon kurma, ada yang 30 diyah. Wadiyah disebutkan dalam footnote-nya wahidatu wadi ay sigar nakhl, yakni membantu bibit kurma yang masih kecil, sigar nakhl. Namanya wadi, jamaknya wadiyah. Maka ada yang memberikan satu wadi, ada yang memberikan 30 bibit kurma. Warajul bi'ishrina wadiyah, ada pula yang membawakan 20, ada seorang yang membawakan 15, dan seseorang yang membawakan 10. Yu'inuni ar-rajul biqadri ma'indah, mereka semua membantu aku dengan semampu mereka. Hatta ijtama'at li 300 wadiyah, maka terkumpullah untukku 300 wadiyah. Faqala li Rasulullah sallam, maka berkatalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idhhab ya Salman fafaqqir laha." Pergi wahai Salman, faqqir laha. Faqqir maksudnya adalah ihfir laha litughrisaha. Galilah tanah, tanamlah semua pohon itu, karena bayarannya adalah 300 bibit kurma yang ditanam dan dihidupkan sampai besar. Maka digalilah oleh Salman dan ditanam. Faida farighta fa'tini akun ana adawha biyadi. Kata Nabi, galilah oleh Salman, gali lubang-lubangnya. Nanti setelah selesai 300 lubang tadi, kata Rasulullah SAW, aku yang akan menanamnya secara langsung dengan tanganku. Fafaqqartuhu wa'anani ashabi hatta idza farigtu ji'tuhu fa'akhbartuh. Maka aku pun mulai menggali dan sahabat-sahabatku ikut membantu menggali. sampai ketika aku selesai, aku kabarkan. Fakharaja ma'i ilaiha, maka beliau pun keluar bersamaku ke kebun tersebut. Faja'alna nuqarrib lahul wadi wa yada'uhu Rasulullah, maka aku dekatkan bibit-bibit korma tadi dan kemudian Rasulullah sendiri yang masukkan dengan tangannya sampai selesai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa walladhi nafsu Salman biyadihi ma matat minha wadiyatun wahidah, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Salman, demi Allah yang jiwaku, yang jiwa Salman ada di tangannya, kata beliau, ma matat minha wadiyatun wahidah, tidak ada yang mati satu pohon korma pun. Karena tadi janjinya membayar dengan 300 korma yang hidup, yang dihidupkan sampai besar. Fa'adaitun nakhla wa baqiya 'alayya al-mal, maka selesai tuntas atau lunas 300 pohon korma yang dihidupkan. 'Alayya al-mal, baqiya 'alayya al-mal, sisanya atasku adalah harta tadi. Berapa uqiyah? Disebutkan dengan 40 uqiyah. Faja'alna nuqarrib ilaihi al-wadi wa yada'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi sampai yang tersisa adalah harta. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydah ad-dajajah min dahab, maka Nabi pun diberi satu butir atau seperti satu butir telur emas, emas sebesar telur. Min ba'dil ma'adin, dari beberapa sumber atau dari beberapa tambang. Faqala ma fa'ala al-farisiyul mukatab, bagaimana kabarnya Salman al-Farisi, citang cicilannya. Mereka menjawab, fadu'itu lahu, maka aku dipanggil untuknya. Faqala khud hadhihi fa'addiha, ambillah emas ini dan tunaikanlah. Mimma alaika ya Salman, tunaikanlah apa yang wajib atasmu wahai Salman. Faqultu wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah, mimma alayya. Qala khudha fa inna Allah sayuaddi biha, kata Salman, di mana tempatnya emas ini dengan utangku 40 uqiyah. Kata Nabi, khudha ya Salman, ambil ini wahai Salman, niscaya Allah yang akan menunaikannya. Faqadtuha fawazinat minha, maka aku ambil emas itu dan aku timbang untuk mereka. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada tangannya. 40 uqiyah fa'awfaituha, ternyata beratnya benar-benar 40 uqiyah, maka aku tunaikan hak mereka. Fasyahidtu ma'a Rasulullah sallam al-khandaq, maka setelah itu aku sempat mengikuti perang Khandaq. Thumma lam yafutni ma'ahu mashhad, setelah itu aku enggak pernah terlewat lagi satu kejadian pun, selalu ikut. Jadi yang tidak sempat ikut perang Badr dan perang Uhud karena beliau masih dalam keadaan budak. Tapi setelah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Rasulullah sallam dan para sahabat yang membantunya, maka setelah itu kata Salman, lam yafutni ma'ahu mashhad, setelah itu enggak terlewat olehku satu kejadian pun, aku mengikutinya. Alhamdulillah. Wa kana malik asy-Syam ahadu akabir ulama'ihim bin Nasraniyah Herakl. Kisah berikutnya sepertinya adalah kisah Heraklius. Qala rahimahullah, wa kana malik asy-Syam ahadu akabir ulama'ihim bin Nasraniyah, bahwasanya raja di Syam adalah salah seorang tokoh-tokoh besarnya kaum Nasrani yang bernama Herakl, atau mereka biasa sebut Heraklius. Qad 'arafa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Heraklius sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallam benar-benar rasul dari Allah secara hakiki. Wa 'azama 'ala al-Islam, dan bertekad untuk masuk Islam. Fa aba 'alaihi 'ubadus salib, ternyata ditolak oleh para penyembah-penyembah salib. Fakhafahum ala nafsih, maka Herakla khawatir terhadap dirinya. Wa dhanna bi mulkihi ma ilmihi bi annahu sayunqal anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi wa nahnu nasuqu qissatahu. Akhirnya Heraklius justru tidak masuk Islam karena mengkhawatirkan kaumnya enggak akan menerima dirinya, dan dia lebih memilih kerajaannya padahal dia tahu bahwasanya kerajaannya itu akan kalah dan akan ditundukkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Wanal nasuku hadhil kisah, maka kita akan bawakan kisah tersebut sebagai berikut. Fi sahihain, di dalam dua kitab sahih dari hadis Abdullah ibn Abbas, anna Abu Sufyan akhbarahu min fihi ila fihi, disebutkan dalam dua kitab sahih dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Abu Sufyan mengkhabarkan kepadanya dari mulutnya ke mulut beliau, qala intalaqtu fil muddati allati kanat baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa baina ana bisyam. Kata Abu Sufyan, aku berangkat di masa ketika antara aku dengan Rasulullah masih ada sesuatu. Artinya berangkat beliau berdagang dalam keadaan masih belum masuk Islam, masih sedang berhadapan dengan Rasulullah. Fabaina ana bisyam, ketika aku di Syam, izji abi kitabi Rasulillah ila Herakla. Tiba-tiba bersamaan dengan aku di sana, Raja Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Wa qad kana Dihyah ibn Khalifah jaa bihi. Yang datang adalah Dihyah ibn Khalifah yang datang kepadanya. Fadafa'ahu ila 'azimi Busra. Maka diberikanlah surat itu kepada pembesar Busra. Fadafa'ahu 'azimu Busra ila Herakl. Dan kemudian pemimpin Busra membawanya kepada Raja Heraklius. Faqala Herakl, berkata Raja Heraklius, hal ha huna ahadun min qawm hadar rajul? Setelah membaca suratnya, kata Raja Heraklius, apakah di sini ada orang-orang dari negeri mereka? Maksudnya dari Arab, dari Quraisy. Yani qawm alladhi, rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Orang yang dari kaumnya orang yang ngaku nabi ini, katanya. Qalu na'am. Mereka pengawalnya berkata, iya, ada. Qala fadu'itu fi nafarin min Quraisy. Kata Abu Sufyan, maka aku pun dipanggil oleh Raja Heraklius dengan beberapa rombongan dari Quraisy. Fadakhalna ala Herakl. Maka kami masuk menemui Raja Heraklius. Fa'ajlasana baina yadayh. Dia mendudukkan kami di hadapannya. Fa'ajlasu ashabi khalfi, dan didudukkan sahabat-sahabatku di belakangku. Fada'a biturjumanih, maka dipanggillah penerjemahnya. Faqala, dia berkata kepada penerjemahnya, kullahum, katakan pada mereka, inni sa'ilun hadha anir rajul alladhi yaz'um annahu nabi. Sampaikan pada mereka bahwa aku bertanya tentang seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Fa'in kadabani fakadzabuh, kalau dia berdusta, maka kalian semua hendaklah berkata bahwa dia dusta. Faqala Abu Sufyan, wa ayyumullah, sungguh demi Allah, laula makhafatu an yu'thara alayya al-kadhibi lakadzabtu. Sungguh, kalau saja aku tidak khawatir akan berpengaruh pada diriku kedustaan, aku akan berdusta. Atau dalam riwayat, kata Abu Sufyan, kalau aku tidak tahu bahwa kedustaan itu adalah akhlak kerendahan, akhlaknya para budak, niscaya aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu itu adalah akhlak para budak, aku tidak berdusta. Thumma qala literjumanih. Kemudian berkata lagi kepada penterjemahnya, salhu kaifa hasabuhu fikum. Tanyakan kepadanya, bagaimana kedudukan orang itu di tengah kalian? Qala qultu. Kata Abu Sufyan, aku katakan, huwa fina du hasabin. Dia di tengah kami termasuk keturunan terhormat. Qala fahal kana min abahi min malik. Berkata lagi Raja Heraklius, apakah ada dari bapak-bapaknya yang pernah menjadi raja? Ini nenek moyangnya? Qultu la. Aku katakan tidak. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi. qabla an yaqula ma qal. Pertanyaan berikutnya dari Raja Heraklius, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia berdusta sekarang ini? Qultu la. Aku katakan tidak. Sebelum ini dia tidak pernah berdusta. Qala wa man ittaba'ahu. Ditanya lagi, siapa yang mengikutinya? Asyarafun nas am du'afa'uhum. Siapa yang ikut Nabi ini? Orang-orang mulia atau orang-orang rendahan? Aku jawab, bal du'afa'uhum. Yang mengikutinya orang-orang lemah. Qala ayaziduna am yanqusun. Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Qultula, bal yazidun. Aku jawab, tidak, tidak berkurang. Justru selalu bertambah. Qala fahal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi sukhtatan lahu. Apakah ada yang murtad daripadanya, dari agamanya setelah masuk Islam, hanya karena kemurkaan dan marah pada Nabi tersebut? Qala aqultu la. Kata Abu Sufyan, tidak. Enggak ada yang keluar karena marah kepadanya. Qala fahal qataltumuh. Apakah kalian membunuh, memeranginya? Qultu na'am. Iya, kami memeranginya. Qala fa kaifa kana qitalukum iya. Bagaimana peperangan kalian terhadapnya? Qala qultu takunul harbu bainana wa bainahu sijalan. Peperangan antara kami dengan mereka sijal, seimbang. Yusibu minna wa nusibu minhu. Kadang-kadang mengalahkan kami, kadang-kadang kami mengalahkan dia. Qala fahal yaghdir. Heraklus bertanya lagi, apakah dia pernah berkhianat atau ingkar janji? Qultu la. Aku katakan tidak. Dia tidak pernah ingkar janji. Wa nahnu minhu fi muddati muddatin ma nadri ma huwa sani'un fiha. Dan sekarang kami dalam keadaan berjanji untuk gencatan senjata, tidak berperang 10 tahun dan kami tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Qala fa wallahi ma amkanani min kalimatin udkhila fiha syai'an ghairu hadhihi. Kata Abu Sufyan, sungguh demi Allah, tidak memungkinkan aku untuk memasukkan satu kalimat pun selain itu. Qala fa hal qala hadzal qawla ahadun qabla. Raja Heraklius bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang mengucapkan sebelum ini ucapan yang sebelum itu? Dan ini ucapan yang seperti itu, pengakuan Nabi. Apakah ada orang lain sebelum dia? Qultu la, tidak ada sebelum dia. Qala li terjumani. Dia berkata kepada penerjemahnya, qullahu, katakan padanya, inni sa'altuka an hasabihi, faza'amta annahu fikum dur hasab. Aku tanyakan pada kalian tentang keturunannya, dan kalian menjawab bahwasanya dia memiliki kedudukan yang mulia. Wa kadzalika ar-rusul, begitu juga para rasul, tub'as fi ahsabi qaumiha. Setiap nabi diutus dari turunan kaumnya yang mulia. Wa sa'altuka, dan aku juga tanya kepadamu, hal kana fi abaihi malikun, apakah pada nenek moyangnya ada yang jadi raja? Fa za'amta an la, dan engkau menganggap, menjawab, tidak ada. Fakultu, maka saya katakan, kata Raja Heraklius, kalau saja di bapak-bapaknya, di kalangan nenek moyangnya, ada yang jadi raja, niscaya aku akan berkata, dia hanya seorang yang mencari kerajaan bapaknya. Wasa'altuka anit atba'ih. Dan aku tanyakan padamu tentang pengikut-pengikutnya, apakah orang-orang lemah atau orang-orang mulia? Dan kamu jawab, orang-orang lemah. Wahum atba'ir rusul. Dan orang-orang lemah itulah pengikut para anbiya. Wa sa'altuka, dan aku tanyakan padamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Aku juga tanya kepada kalian, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan, ini sebelum mengaku-ngaku nabi? Apakah dia pernah berdusta? Fa za'amta an la, dan engkau menganggap dia tidak pernah berdusta sebelum ini. Faqad araftu, maka aku pun tahu, annahu lam yakun liyad'al kadhiba 'ala an-nas thumma yadhhab fa yakdhib 'ala Allah 'azza wa jalla. Maka ketika engkau jawab tidak pernah berdusta sebelum ini, maka aku katakan, Tidak mungkin seorang yang tidak pernah berdusta atas manusia tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Lam yakun liyada al-kadzib, tidak mungkin dia meninggalkan kedustaan pada manusia tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada manusia saja tidak berdusta, apalagi kepada Allah, tidak mungkin. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum 'an dinih, dan aku bertanya padamu, apakah ada yang murtad daripadanya karena marah kepada dia? Faz'amta an la, dan engkau menjawab tidak, tidak ada. Wa kadzalikal iman, demikian pula iman kalau sudah mencampur atau sudah bercampur dengan basyasyatul qulub, sudah tercampur dalam hati, enggak akan bisa berubah. Wa sa'altuka hal yazidun am yanqusun, aku juga bertanya kepada kalian, apakah bertambah atau berkurang pengikutnya? Faz'amta annahum yazidun, dan engkau menganggap, engkau menjawab bahwasanya bahkan bertambah pengikutnya. Wa kadzalikal iman hatta yatim, demikian pula iman akan bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka, dan aku tanyakan padamu, hal qataltumuh, apakah kalian memeranginya? Kalian menganggap kalian memerangi dia, dan kalian menganggap bahwa peperangan antara kamu dengan mereka sijal. Sijal yang seimbang. Yanalu minkum wa tanaluna minhu. Kalian menyakiti mereka, mereka menyakiti kalian. Wa kadzalika ar-rusul, demikian pula para rasul, tubtala, akan diuji dengan bencana. Tsumma yakunu lahal aqibah, tetapi pada akhirnya tetap rasul yang akan menang. Wa sa'altuka hal yaqdir, aku juga bertanya kepada kalian, apakah dia pernah berdusta? Pernah mengingkari janji? Faz'amta annahu la yaqdir, dan kalian jawab bahwa dia tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berkhianat. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir, demikianlah para rasul tidak akan berkhianat. Wa sa'altuka hal qala hadzal qaul ahad, dan aku bertanya pula padamu, apakah ada yang mengucapkan kalimat seperti itu sebelumnya? Ini apakah ada yang pernah mengaku nabi sebelum dia? Fa za'amta an la, kalian menganggap bahwa tidak ada sebelumnya. Faqultu, maka saya katakan, law qala hadzal qaul ahadun min qablihi, kalau saja ada yang pernah mengucapkan kalimat ini sebelumnya, maka aku akan berkata rajulun i'tamma biqaulin qila qablah, ini hanya orang ikut-ikutan. Kalau saja kalian jawabnya ada, maka aku akan berkata dia hanya orang yang ikut-ikutan ucapan yang pernah diucapkan sebelumnya. Tsumma qala fabima ya'murukum, kemudian dia bertanya, fabima ya'murukum, dengan apa dia memerintahkan kalian? Qultu, kata Abu Sufyan, saya katakan, ya'muruna bis salati waz zakati wasillati wal afafi, menyuruh kami untuk salat, untuk zakat, untuk bersilaturahmi, untuk menjaga diri. Qala in yakun ma taqulu haqqan innahu lanabi, kalau apa yang kalian katakan itu benar, maka dia benar-benar nabi. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, dan aku sudah yakin bahwa dia pasti akan keluar. Walakin lam akun adunnuhu minkum, tetapi aku tidak menduga kalau dia akan keluar di tengah-tengah kalian. Walau a'lamu anni akhlusuhu ilaihi la ahbabtu liqa'ahu, kalau saja aku bisa menemuinya, sungguh aku akan menemuinya. Walau kuntu indahu, kalau aku ada di sisinya, laghasaltu an qadamai, niscaya aku akan cuci kedua kakinya. Wala yablughanna mulkuhu ma tahta qadami, dan kalau dia benar seorang nabi, niscaya kerajaannya, kekuasaannya akan mencapai tempat yang aku pijak ini. Artinya Islam akan merambah sampai ke negeri Heraklius. La yablughanna mulkuhu, kekuasaannya akan mencakup atau akan mencapai ma tahta qadamayya, apa yang aku pijak dengan kedua kakiku ini. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'ahu, kemudian dia panggil untuk membawakan seseorang untuk membawakan surat dari Rasulullah sallam, kemudian dibaca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl, azim al-Rum. Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ad'uk bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak engkau kepada agama Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau selamat. Aslim yu'tikallah ajraka marratain. Masuklah ke dalam Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali lipat. Wa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Tetapi kalau engkau menolak, maka engkau akan memikul dosa seluruh arisiyin. Arisiyin adalah mereka orang-orang Romawi. Wa ya ahlal kitabi, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kemudian dalam surat itu dibacakan, wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kita jangan mengambil sebagian kita terhadap sebagian yang lain, jangan menjadikannya sebagai rab selain Allah. Kalau kalian berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Falamma farigha min qira'atil kitab irtafa'atil aswat 'indahu wa kathura al-laghab. Ketika selesai membaca surat tersebut, irtafa'atil aswat, ramai suara, meninggi suara-suara, wa kathura al-laghab, dan riuh mereka berbicara dengan berbagai macam ucapan. Wa umira bina fa ukhrijna, akhirnya kami pun diperintahkan untuk keluar, kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Thumma adina Herakl li'udama'ir Rum fi daskaratin. Kemudian Heraklius mengumumkan seluruh pembesar-pembesar kerajaan Romawi untuk masuk ke daskarah. Daskarah disebutkan dalam footnote-nya adalah binaun yushbihul qasr, satu bangunan yang seperti istana dan dikelilingi dengan rumah-rumah. Wa yakunu 'adat lil muluk, dan kebiasaan bagi para raja-raja di sana. Daskarah juga bermakna satu qaryah atau adunuhum mu'arrabah, demikian dalam Misbahul Munir. Berarti seperti satu ruangan yang besar tempat berkumpulnya mereka. Dipanggil pembesar-pembesar kerajaan ke dalam daskarah bihims, di daerah Hims. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian diperintahkan pintu-pintunya untuk ditutup. Thumma tala'a faqala ya masyarrum. Kemudian dia keluar menemui mereka, pembesar-pembesar kerajaan, uskup-uskup di dalamnya, termasuk pendeta-pendetanya. Kemudian berkatalah Raja Heraklius, ya masyarrum, wahai kaum Romawi, halakum fil falahi warasht, wan tasbuta mamlakatukum. Maukah kalian mendapatkan falah, mendapatkan kelurusan, dan akan kokoh kerajaan kalian? Fatubayi'u hadhan nabi. Kalau ya, kalau mau, bayatlah kepada nabi yang telah muncul ini. Fakhasu haysata humuril wahsh. Subhanallah. Ketika Raja Heraklius mengatakan demikian, berbaiatlah, masuk Islamlah, percayalah kepada Nabi ini atau ikutilah Nabi ini, mereka bubar, berlarian ke pintu-pintu, sampai digambarkan dalam riwayat dengan kalimat haysata humuril wahsh. Seperti keledai-keledai liar, mereka berlarian ke pintu-pintu. Tetapi pintu-pintunya sudah ditutup dan dikunci oleh Raja Heraklius. Fawajaduha qad ghulliqat. Ternyata mereka dapati pintu-pintu daskarah sudah tertutup. Falamma ra'a Herakl nafratahum, ketika Raja Heraklius melihat bagaimana kagetnya mereka dan tolakan mereka sampai seperti itu, wa aisa minal iman. Akhirnya dia putus asa untuk mengajak mereka pada iman. Qala, kemudian berkata Raja Heraklius, rudduhum 'alayya. Kembalikan mereka semua ke sini. Faqala, kemudian berkata Raja Heraklius, inni qultu maqalati anifan akhtabiruku akhtabiru biha siddatukum ala dinikum. Kata Raja Heraklius pada mereka, sesungguhnya aku mengucapkan-ucapkanku tadi hanya ngetes kalian. Aku menguji bagaimana kekokohan kalian terhadap agama kalian. Faqad ra'aitu, ternyata aku sudah melihat bagaimana kekokohan kalian. Fasajadu lahu waradu anhu. Akhirnya mereka pun sujud menghormati Raja Heraklius dan ridho kepada Raja Heraklius. Ikhwan ibn a'azukumullah, sepintas intinya sudah didapatkan bahwasanya Raja Heraklius sudah percaya kalau Rasulullah SAW benar-benar Nabi. Dan melihat bukti-buktinya dan ciri-cirinya. Hanya saja melihat kaumnya sangat menolak, sangat menentang, maka dia lebih memilih penghormatan kaumnya daripada masuk Islam. Fahadha Malikur Rum. Wa kana min ulama'ihim aidha, juga termasuk tokoh ulama kaum Nasrani. Arafa wa aqarra annahu nabi. Dia tahu, dia kenal bahwa beliau benar-benar nabi. Wa annahu sayamlik ma tahta qadamaih, bahkan meyakini bahwa nabi tersebut akan menguasai sampai ke daerah yang dia pijak. Wahab dukhul fil Islam, bahkan sudah ingin untuk masuk Islam. Fada'a qaumahu ilaih, bahkan mengajak kaumnya kepadanya. Fawallaw anhu mu'ridin, ternyata kaumnya berpaling lari, menolak ajakannya. Ka'annahum humurun mustanfirah, farrat min qaswarah, seperti keledai-keledai yang lari dari terkaman singa. Famana'ahu minal Islam, maka dia terhalang untuk masuk Islam. Al-khawfu ala mulkihi wa ri'asatihi, yang menghalangi beliau masuk Islam adalah kekhawatiran dan kerajaan dan kepemimpinannya. Khawatir kehilangan kepemimpinan. Wa mana'a asbahul hamir ma mana'al umam qablahum, dan sungguh juga yang menghalanginya adalah para yang mirip keledai-keledai tadi yang tidak menghalangi umat-umat kecuali mereka. Yani persis seperti yang menghalangi umat-umat sebelumnya yang terdahulu. Ini dalil berikutnya, barakallahu fikum, yang dibawakan Ibnu Qayyim, bahwa Nasrani yang tersisa hanya mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang keras hati, yang sudah tahu kebenaran tapi enggak mau ngikut, takut kehilangan kepemimpinan, itu yang tersisa. Adapun yang mukhlisin, yang sungguh-sungguh percaya pada Allah dan Rasulnya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan Nabi Isa alaihi salam, sudah masuk Islam semua. Yang tersisa hanya mereka-mereka yang seperti Raja Heraklius. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.